selalu ku cinta. Walau tak bersama, sepenuh hati padamu ku cinta dengan. Rindu tak yang terkira, gerimis melanda hati, terlalu ku mencintai, tak rela melepasmu. Tak rela bila harus terjadi. Jodoh takkan kemana bila Tuhan menakdirkan, pasti diberi jalan. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak Adela. Cumi-cumi kler audio. Panama. jongodoh tu.